نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khairuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla, kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang tak terhitung, dan di antara nikmat besar adalah kita masih diberikan taufik, kesempatan menggunakan sisa waktu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala dalam rangka ataupun untuk beribadah kepada Allah berupa thalabul ilmi syar'i. Tidak terasa ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sekarang sudah memasuki awal-awal 4 ataupun 5 nampaknya bulan Syaban. Dan di antara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat kita semuanya bahwasanya tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan tidaklah beliau banyak berpuasa tapi tidak penuh, tapi sangat banyak beliau berpuasa tidak lain pada bulan Syaban. Nah, sehingga di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban adalah beliau sangat banyak berpuasa. Sangat banyak berpuasa ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Syaban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan Syaban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Dikarenakan dia memang terletak di antara dua bulan yang mulia. Dua bulan yang mulia, yang itu sebelumnya bulan Rajab, yang mana Rajab itu termasuk min ashuril hurum, termasuk 4 bulan haram. Rajab punya aturan-aturan sendiri. Dan setelahnya bulan yang mulia, bulan Ramadan. Biasanya manusia dia fokus untuk bulan Rajab, begitu juga fokus untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW karena beliau menyebutkan karena memang bulan Rajab itu diapit oleh bulan Rajab, bulan Sya'ban itu diapit oleh bulan Rajab dan Ramadan, sehingga bulan Sya'ban itu banyak, kata beliau, dilalaikan oleh manusia. Maka fa'akthiru fihi as-shaum, perbanyaklah berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, insyaallah lebih lengkapnya disampaikan insyaallah biiznillah dalam khutbah Jumat. Cuma karena terlalu lama nanti kalau Jumat, maka kita ingatkan bahwasanya mumpung belum nyampe Jumat, bimbingan Rasulullah pada bulan Sya'ban adalah al-ikthar minas siyam, memperbanyak puasa. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban yang tidak engkau lakukan pada bulan-bulan yang lain, maka beliau mengatakan bahwasanya amalan-amalan para hamba itu diangkat kepada Allah pada bulan Sya'ban. Amalan-amalan para hamba itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, dan aku suka kalau diangkat amalanku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, alangkah cepatnya berlalu masa, berlalu umur kita, enggak terasa bulan Ramadan yang kemarin kita lalui dengan sholat di rumah masing-masing, wallahualam pada tahun ini. Tentunya kita berdoa dan berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita bisa sampai dan bisa menjalankan puasa ibadah di bulan Ramadan. Nah, dan tentunya karena semakin bertambah umur itu seharusnya seorang muhasabah mengintrospeksi diri sejauh mana bekal yang telah dia siapkan untuk hari kebangkitan, hari di mana dia dikembalikan kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagian orang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap bertambah umur mereka bergembira. Nah, setiap bertambah umur sebagian orang mereka bergembira, tertawa ria sambil menyanyi. Nah, menghidupkan lilin yang ada kuenya dan semisalnya, tertawa-tawa mereka. Tidakkah mereka menyadari bahwasanya ketika bertambah usia seharusnya bersedih? Nah, semakin sedikit jatah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bukan malah semakin sedikit jatahnya justru bergembira, ria, tertawa-tawa. Nah, seharusnya seorang semakin bertambah umurnya dia memahami berarti jatah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semakin berkurang. Berarti harus introspeksi diri atas amalan-amalan yang telah dia lakukan, supaya di masa yang mendatang ketika Allah masih memberikan usia kepada dia untuk bisa diperbaiki dengan amalan-amalan yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa melihat, memperhatikan, merenungkan apa saja yang telah dia siapkan untuk hari esok ketika dia dibangkitkan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mengetahui apa saja yang kalian amalkan. Ini sebagai pengingat bahwasanya sekali lagi intinya, walaupun mungkin agak kita sampaikan agak luas sedikit insyaallah tentang bulan Sya'ban fi khutbatil Jum'ah. Cuma yang ana tekankan sekarang adalah apa? Bahwasanya yang diperbanyak di bulan Sya'ban ini dalam nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perbanyak puasa. Karena kebetulan besok Yaumul Khamis, maka ini juga termasuk anjuran banyak berpuasa. Hanafiddin a'azzani Allahu ayyakum. Kita akan lanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada surah Al-Mujadilah. Kita masuk pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul, jika kalian mau melakukan pembicaraan rahasia khusus dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza, faedah nahwiyah yang sering kita sampaikan, idza dakhala fil fi'lil madhi, jika dia masuk pada fi'il madhi, maka maknanya mustaqbal, maknanya akan datang. Kalau kita belajar awal terus apa bahasa Arab, fi'il madhi itu bermakna apa? Lampau. Tetapi apa? Perlu diketahui, nanti ada pengecualian ketika kemasukan idza pada fi'il madhi berubah maknanya menjadi fi'il yang menunjukkan waktu yang akan datang. Belum terjadi. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul, fi'il madhi naja. Jika kalian bukan telah melakukan pembicaraan rahasia, tetapi apa? Jika kalian mau melakukan pembicaraan khusus rahasia dengan Rasul. Sama hal ini kita jelaskan ketika menjelaskan ayat-ayat yang lain seperti ayatul wudu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri untuk sholat, nah, idza kumtum ilas shalah, kumtum bukan sudah sholat, bukan sudah berdiri, habis itu cucilah wajah kalian, kemudian cucilah kedua tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, dan juga cucilah kaki-kaki kalian. Bukan jika kalian telah berdiri untuk sholat, maka wuduklah. Nah, nanti berdiri untuk sholatnya, wuduk dulu. Bisa dipahami yang belajar nahwu? Naam. Fi'il madhi ketika kemasukan idza maknanya mustaqbal, akan datang, bukan lampau. Dan ini banyak ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari akhir. Fi'il madhi rata-rata didahului oleh idza, sementara kejadian-kejadian hari kiamat itu belum terjadi. Idza sama'un fadarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal kuburu buhthirat idzas sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan seterusnya banyak ayat yang menceritakan tentang hari kiamat itu pakai fi'il madhi dalam keadaan dia belum terjadi. Di antara faedahnya karena dia kemasukan idza. Nah, dan di antara faedahnya pula kalau tentang hari kiamat ini dia menggunakan fi'il madhi, dikarenakan memang kejadian hari kiamat itu pasti terjadi, sehingga seolah-olah apa, tinggal menunggu saja, pasti, karena dia pasti, maka menggunakan fi'il madhi. Ini sebagai faedah nahwiyah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau akan melakukan pembicaraan rahasia khusus dengan Rasul, faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah, maka persembahkanlah shadaqah terlebih dahulu ketika kalian mau melakukan pembicaraan rahasia tersebut. Diperintahkan untuk bersedekah sebelum melakukan pembicaraan rahasia. Dzalika khairul lakum wa athhar, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika kalian tidak mendapati, fa illam tajidu, maka jika kalian tidak mendapati, yakni tidak mendapati sesuatu yang dipakai untuk sedekah, padahal ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, maka fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya enggak apa-apa. Kalau memang enggak ada fakir miskin, enggak usah. Ayat yang ke-13. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat. Apakah kalian merasa takut ataupun merasa berat untuk mempersembahkan sedekah ketika mau berbicara rahasia dengan Rasul? Jika kalian mau melakukan pembicaraan rahasia kalian, saya ulangi, apakah kalian merasa khawatir, takut, atau berat untuk mempersembahkan sedekah ketika mau melakukan pembicaraan rahasia kalian? Fa idz lam taf'alu, maka kata Allah, maka jika kalian tidak melakukannya, wa taballahu alaikum, dan Allah menerima taubat kalian, wa taballahu alaikum, Allah menerima taubat kalian, fa aqimus salata, maka dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, wa atiullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian amalkan. Dan Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian amalkan. Ini lebih kurang khanafidin rahimani wa rahimakumullah, makna dari ayat yang ke-12 dan ke-13 surah Al-Mujadilah. Berkata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, perhatikan yang punya kitab, ya'muru ta'ala al-mu'minin bis-shadaqah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk bersedekah. Amama munajati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan, yakni ketika mau melakukan pembicaraan rahasia khusus dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'diban lahum, dalam rangka mendidik mereka, wa ta'liman lahum, wa ta'liman, dan dalam rangka mengajari mereka, wa ta'ziman lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka menghormati, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali mau berbicara rahasia, sedekah terlebih dahulu. Itu makna ayat yang ke-12. Fa inna hadza ta'zima, kata beliau, maka sesungguhnya pengagungan ini, khairul lil mu'minin wa athhar, lebih baik bagi kaum mukminin dan lebih suci. Ai bidzalika yakthuru khairukum wa ajrukum, dengan hal tersebut menjadi banyak kebaikan kalian dan juga pahala kalian. Wa tahsulu lakum at-taharatu minal adnas, dan tercapai bagi kalian kesucian dari noda-noda, kotoran-kotoran. Allati min jumlatiha Yang mana di antara kotoran-kotoran tersebut yang disucikan dengan sedekah tersebut adalah, yang mana di antara kotoran-kotoran tersebut yang bisa disucikan dengan sedekah tersebut adalah tarku ihtiramir Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan ataupun tidak menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal adab ma'ahu, dan tidak beradab bersama Rasul, bikathratil munajatil lati la thamarata tahtaha, dengan banyak melakukan pembicaraan khusus dengan Rasul, ternyata pembicaraan khusus itu enggak ada faedahnya. La thamarata tahtaha, tidak ada apa hasilnya. Ingin membicarakan sesuatu rahasia dengan Rasul, nah ternyata yang dibicarakan sesuatu yang tidak ada hasilnya, bukan perkara yang penting. Ingin bicara rahasia dengan Rasul, pikiran perkara yang penting, ternyata pembicaraannya pembicaraan yang sia-sia, yang enggak ada hasilnya. Dan ini termasuk perkara yang menunjukkan tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Berbicara khusus ternyata tidak terlalu penting urusannya. Paham enggak maksudnya? Atau orang datang, Ustaz mau bicara penting, ternyata yang dibicarakan gak penting. Nah, yang lain datang penting mau bicara, ternyata tidak penting juga. Maka oleh sebab itulah, karena kurangnya adab seperti ini, maka fa'innahu iza umira bis sadaqah baina yaday munajatihi soro hadha mizanan liman kana harisan alal khair wal ilm fala yubali bis sadaqah. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, jika diperintahkan untuk sedekah ketika mau berbicara khusus dengan Rasul, jika diperintahkan untuk bersedekah ketika mau berbicara khusus dengan Rasul, jadilah ini sebagai timbangan, ukuran timbangan bagi orang yang semangat mendapatkan kebaikan dan ilmu. Fala yubali bisodakoh, maka dia enggak peduli dengan sedekah. Pokoknya pingin berbicara khusus, pingin bertanya ilmu, enggak peduli dengan sedekah. Sedekah. Nah, enggak peduli uangnya habis, enggak peduli uangnya berkurang, hartanya berkurang, yang penting bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan. Wa man lam yakun lahu hirsun wala raubatun fil khair, dan orang yang tidak memiliki semangat dan tidak memiliki kecintaan kepada kebaikan. Wa innama maqsuduhu mujarradu kasratil kalam, hanya saja tujuannya itu adalah cuma mau banyak ngomong, mau banyak bicara. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan, seseorang yang ingin mendapatkan ilmu, maka dia rela berkorban, rela menghabiskan hartanya, rela dalam rangka mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan, tidak peduli pengorbanan yang dia lakukan. Minyak motornya, minyak mobilnya, nah, tenaganya, waktunya, sekian banyak pengorbanan ini tidak dia pikirkan, yang penting dia mendapatkan ilmu dan kebaikan. Berbeda ini menunjukkan orang semangat untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak punya semangat dalam mendapatkan kebaikan, tidak punya semangat untuk mendapatkan ilmu kebaikan, maka dia berat, dia tidak mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan kalau harus berkorban. Pinginnya enggak berkorban apa-apa mendapatkan kebaikan. Itu semuanya diinginkan oleh manusia. Enggak berkorban apa-apa, enggak berkorban ini, harta, ini dan itu, dapat kebaikan, itu yang diharapkan. Tapi Itu menunjukkan kurang semangat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat ini, ketika memerintahkan untuk sedekah terlebih dahulu ketika mau bermunajah, berbicara rahasia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ingin melihat siapa yang benar-benar serius, siapa yang benar-benar semangat mendapatkan kebaikan dan ilmu, yang dia tidak peduli dengan harta yang dikeluarkan, dan siapa yang tidak punya semangat, cuma ingin ternyata selama ini ngobrol saja, berbicara saja. Maka ketika dibebankan untuk sedekah, fayankaffu bidzalika 'anillazi yasukku 'ala rasul, maka dia pun menahan diri dengan hal tersebut dari perkara yang memberatkan Rasul. Berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah bicara khusus, banyak yang mau bicara khusus, ternyata perkaranya enggak penting. Main-main, mau berbicara saja. Maka ketika dikasih harus sedekah, akhirnya banyak yang menahan diri. Berat ini, setiap mau berbicara rahasia apa harus mengeluarkan sedekah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini untuk menguji, menunjukkan siapa yang dia benar-benar mau mendapatkan ilmu dan kebaikan, atau yang cuma apa? Cuma sekedar mau, tidak semangat, sekedar mau berbicara saja. Nah, maka sering kita bawakan syair dari para ulama yang menunjukkan bahwasanya man ya'rifil matluba yahkir ma badal. Man ya'rifil matluba yahkir ma badal. Barang siapa yang tahu apa yang dia cari dari ilmu dan juga kebaikan, akan terasa ringan pengorbanan yang dia lakukan. Yahkir ma badal. Tetapi ketika seorang tidak tahu apa yang dia cari, keinginan yang dia harapkan dari ilmu dan juga kebaikan, akan terasa berat pengorbanan yang dia lakukan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini diperhatikan. Hadza, berikutnya kata Syaikh rahimahullah, hadza fil wajidi lis sadaqah. Ini bagi orang yang punya atau mendapati sesuatu untuk disedekahkan. Wa ammal ladzi la yajidu shadaqah, adapun orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dipakai untuk sedekah, fa innallaha lam yudayyiq 'alaihil amra, maka sesungguhnya Allah tidak menyempitkan atas dia urusan tersebut. Bal 'afa 'anhu wa samahahu, bahkan Allah memaafkannya dan memberikan toleransi kepadanya. Wa abaha lahu, dan membolehkan baginya, al-munajata, untuk melakukan pembicaraan khusus dengan Rasul, biduni takdimi sadaqatin la yuqaddaru 'alaiha, ala yaqdiru 'alaiha, dengan tanpa bersedekah terlebih dahulu yang dia tidak mampu melakukannya. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan oleh para ulama ayat yang ke 12 sampai yang ke-13 ini, atau ayat yang ke-12 itu secara hukum dimansukh dengan ayat yang ke-13. Nah, dimansukh dengan ayat yang ke-13. Disebutkan bahwasanya yang sudah melakukan ini adalah sahabat yang mulia, Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun yang mengamalkan ayat ini sebelum aku dan setelah aku. Nah, tidak ada, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Mujahid, nuhu an munajatin nabi hatta yatasaddaqu. Mereka dilarang dari bermunajah dengan nabi sampai mereka bersedekah. Maka kata Mujahid, falam yunajihi illa Ali ibn Abi Thalib. Maka setelah itu apa? Tidak ada yang melakukan pembicaraan rahasia kecuali Ali bin Abi Thalib. Qaddama dinaron, qaddama dinaron shadaqatan tasaddaqo bihi. Beliau mempersembahkan satu dinar untuk dipakai sebagai sedekah. Thumma naja annabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an ashri khisalin. Maka Ali pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 10 perangai. Yakni isi pembicaraan Ali bin Abi Thalib dengan Rasul, Ali bertanya kepada Rasulullah tentang 10 perangai. Tsumma unzilatir rukhsah. Kemudian setelah itu diturunkan rukhsah. Nah, rukhsah enggak apa-apa untuk tidak apa bersedekah. Yakni apa di mansukh fadil rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Aliun radhiyallahu anhu, ayatun fi kitabillahi azza wa jal. Sebuah ayat di dalam kitab Allah azza wa jal, lam ya'mal biha ahadun qabli. Sebuah ayat di dalam kitab Allah yang tidak ada seorang pun yang mengamalkannya sebelum aku. Wala ya'mal biha ahadun ba'di, dan tidak ada seorang pun yang mengamalkannya setelah aku. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu, yaitu ayat Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Naam. Maknanya, ketika ada perintah untuk sedekah terlebih dahulu untuk munajah dengan Rasul, banyak yang menahan diri. Yang melakukannya Ali bin Abi Thalib. Maka ketika banyak yang menahan diri, berat, setelah itu ayatnya dimansuh. Ketika dimansuh, maka oleh karena itulah kata Ali, tidak ada yang melakukannya setelah aku. Kenapa? Ayatnya dimansuh. Paham dimansuh ya? Dihapus ayatnya, hukumnya. Dalam hal ini apa? Mansukh secara hukum. Naam, mansukh secara hukum. Karena mansukh itu ada berbagai macam jenis. Ada mansukh lafad dan hukumnya. Ada mansukh lafadnya dan hukumnya sekaligus. Ada yang mansukh hukumnya saja, lafadnya tetap. Seperti ayat ini. Bisa dipaham ya? Ayat ini namanya mansukh secara hukum. Ayatnya masih ada, cuma apa? Hukumnya dimansukh dengan ayat yang berikutnya, cuma tidak dihapuskan ayatnya. Ada pula yang pertama tadi apa? Dihapuskan ayatnya dan juga dihapuskan hukumnya. Ada pula yang ketiga adalah dihapuskan ayatnya saja tetapi hukumnya tetap. Dimansukh lafad ayatnya saja tetapi hukumnya tetap. Sebagaimana sudah kita sampaikan tentang ayatul rajam, ayat tentang rajam. Ingat ya. Naam, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Kalau ada orang tua laki-laki ataupun orang tua wanita yang dia berzina, maka rajam. Ayat ini kata para sahabat, kami membacanya tetapi apa? Setelah itu dihapus tetapi hukumnya tetap berlaku. Ini menunjukkan di dalam agama Islam ini ada yang namanya nasikh dan mansukh. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah, manansakh min ayatin aw nunsiha, madza na'ti bi khairin minha aw mithliha, manansakh min ayatin aw nunsiha, Apa saja yang kami mansukh dari ayat atau kami lupakan, na'ti bi khairin minha, kami datangkan dengan yang lebih baik, au misliha, atau yang semisalnya. Dilihat surah Al-Baqarah, masih juz yang pertama nampak. Nah, lupa ayatnya, enggak tahu persis. Yang jelas di surah Al-Baqarah Allah mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Yunzur ayat berapa? Lanjutkan. Qala rahimahullahu taala, humma lamma ra'ata baraka wa ta'ala syafaqatal mu'minin wa masyaqqatat shadaqati 'alaihim inda kulli munajatin. Kemudian tatkala Allah tabaraka wa taala melihat khawatirnya kaum mukminin dan juga beratnya mereka untuk bersedekah setiap kali mau melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, sahhalal amra 'alaihim. Allah memudahkan urusan atas mereka, lam yu'akhidhum bitarkis shadaqah baina yaday munajah. Tidak, Allah tidak menghukum mereka dengan tidak sedekah ketika mau bermunajah. Wa baqiyat ta'zim lirrasul wal ihtiram bihalihi lam yunsah. Maka tetaplah pengagungan Rasul, pengagungan dan penghormatan kepada Rasul dengan keadaannya tidak dimansukh. Lianna hadzal hukma min babil masyru'i li ghairihi laisa maqsudan li nafsihi. Dikarenakan hukum ini, kata Sesaki rahimahullah, adalah termasuk bab disyariatkan untuk perkara yang lain, bukan dimaksudkan untuk perkara itu sendiri. Wa innamal maqsudu huwa al adabu ma'ar rasul wal ikram lahu. Dikarenakan hanya saja tujuan dari diperintahkan sedekah ini adalah supaya mereka beradab kepada Rasul dan menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahum ta'ala an yakumu bil ma'murat al-kibar al-maqsudah bi nafsiha, dan Allah memerintahkan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan yang besar, yang dimaksud dengan dia perkara tersebut sendiri. Maksudnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Alasan dari perintah untuk bersedekah sebelum bermunajah dengan Rasul karena banyak di antara mereka yang enggak sopan, enggak hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga gampang-gampang berbicara ternyata enggak penting, sehingga disyariatkan kalau mau bermunajat sedekah. Nah, ini bukan pensyariatan tujuannya sedekah, tetapi untuk tujuan yang lain, apa? Untuk memuliakan Rasul. Maka ketika ayatnya dimansuh, enggak apa-apa enggak sedekah, penghormatan kepada Rasul tetap. Paham enggak maksudnya? Inti pengajarannya itu bukan intinya pada sedekah, tetapi pada penghormatan kepada Rasul. Cuma supaya mereka ngerti tujuannya menghormati Rasul, disyariatkan dulu sedekah. Artinya apa? Sedekah ini bukan mau memberatkan mereka, cuma karena memang mereka kurang sopan, kurang beradab ketika berbicara kepada Rasul, melakukan pembicaraan rahasia, sudah dikasih beban sedekah. Sehingga ketika ada beban sedekah, hati-hati berbicara kepada Rasul. Nah, sehingga ketika mereka sudah memahami, ternyata yang dimaksud itu adalah apa? Beradab bersama Rasul. Maka sedekahnya dihapus, beradab kepada Rasulnya tetap. Paham enggak penjelasannya? Mau pendekatannya misalnya, ingat ya di Pangkalan Balai kemarin ya, tempat Baska itu. Nah, dia punya toko besar misalnya, lebih kurang lah. Nah, dia mengisi toko-toko yang kecil-kecil. Nah, orang banyak beli apa? Kecil-kecil itu ke tokonya dia. Nah, maka sengaja dimahalkan. Paham enggak? Sengaja dimahalkan. Biar apa? Bukan. Kalau dimahalkan berarti nanti orang enggak mau ke situ. Tapi maksudnya supaya orang-orang itu beli kepada toko-toko yang dia isi. Paham enggak? Bukan dengan dimahalkan dalam rangka memperbanyak untung sebanyak-banyaknya, memberatkan mereka. Bukan. Bukan itu tujuan. Tujuannya supaya apa? Yang beli-beli ke situ pindah ke tempat-tempat yang dia apa? Pasok tadi. Sehingga yang dia pasok itu apa? Habis barangnya dia ngisi ke sana. Paham enggak pendekatannya? Enggak paham juga. Pembahasannya enggak paham, intinya pendekatan juga paham. Sudah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kekurangan kemampuan dalam menjelaskan. Intinya apa? Yang inti yang dimaksud itu bukan sedekahnya, tetapi apa? Supaya mereka menghormati Rasul. Ketika sudah paham mereka, ternyata yang diinginkan dari ini, dari disyariatkannya sedekah itu supaya kalau bermunajat itu yang sopan, hormat, sehingga ketika ayat sedekah ketika mau bermunajat dihapus, mereka faham, mereka walaupun tanpa sedekah mereka akan beradab, sopan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya li anna hadzal hukum min babil masyru'i li ghairihi laisa maqsudan li nafsihi. Itu penjelasan ucapan tersebut. Dikarenakan hukum ini adalah bab disyariatkan itu untuk selainnya, bukan zat yang itu yang dimaksudkan, bukan inti pada sedekahnya. Karena tujuannya supaya mereka sopan kepada Rasul. Ketika berat, akhirnya mereka faham. Ini yang dimaksudkan itu bukan masalah sedekahnya, tetapi karena kita kurang sopan. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza lam taf'alu atau fa idza lam taf'alu, maka jika kalian tidak melakukannya, maka sekarang setelah itu ketika mereka tidak mampu melakukannya, setelah itu Allah memerintahkan ibadah-ibadah yang itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan, bukan untuk pensyariatan yang lain. Ailam yuhin alaihim taqdim as-sadaqah wa la yakfi hadza fa innahu laisa min syartil amr an yakuna hayyinan 'alal abdi. Maka jika kalian tidak melakukannya, yakni tidak ringan atas kalian untuk melakukan sedekah dan tidak cukup dengan ini, maka sesungguhnya bukanlah termasuk syarat perintah itu ringan bagi hamba. Nah, kata saya tadi, bukanlah termasuk syarat sebuah perintah itu harus ringan bagi hamba. Jangan, berat ini. Lah iya, memang ibadah itu bukan semuanya ringan. Ngapa kok berat? Iya. Nah, tidak semua perintah itu ringan. Sama sebagaimana kita di dunia, kadang orang memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang berat, kadang memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang ringan. Sahih? Benar kan? Jangan mengatakan, beratnya perintahnya. Ya namanya perintah itu kadang berat, kadang ringan. Begitu pula syariat ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, tidak mesti semua yang diperintahkan itu ringan. Sehingga jangan jadi alasan, berat. Iya berat, kerjakan. Nah, ringan tambah dikerjakan. Walihadza qayyadahu biqaulihi wa taballahu alaikum ay afa alakum an dzalika fa aqimus salata bi arkaniha wa syurutiha wa jami'i hududiha wa lawazimiha wa atuz zakah al mafruḍah fi amwalikum ila mustahiqqiha. Maka dirikanlah salat dan juga tunaikanlah zakat. Maka kata saya tadi, wahatanil ibadatan huma ummul ibadatil badaniyah wal maliyah. Dua ibadah ini, yakni sholat dan zakat, dia adalah inti ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Sholat itu induk inti ibadah badaniyah, zakat itu induk atau inti ibadah maliyah. Faman qama bihima 'alal wajhi syar'i, maka barang siapa yang melaksanakan dua ibadah ini sesuai dengan sisi syar'i, faqad qama bihuquqillahi wa huquqi ibadihi, maka sungguh dia telah menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak hamba-hambanya. Walihadza qala ba'dahu, dan oleh karena inilah Allah berfirman setelahnya, wa athiullaha wa athi wa rasulahu wa hadza asmal ma yakunu minal awamir. Allah mengatakan, dan taatilah Allah dan juga rasulnya, dan kalimat ini athiullaha wa rasulahu lebih mencakup apa-apa yang dia termasuk perintah. Yani ketika taat kepada Allah dan rasulnya, ini lebih mencakup wa athiullaha wa rasulahu, dan taatilah Allah dan rasul dan rasulnya. Perintah salat masuk kepada taat Allah dan rasul dan rasulnya. Perintah untuk berzakat termasuk pada athiullaha wa rasulahu. Perintah untuk bersedekah masuk pada athiullaha wa rasulahu. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua masuk pada athiullaha wa rasulahu, dan seterusnya. Semua perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala, apapun bentuknya dan jenisnya, masuk pada firman Allah athiullaha wa rasulahu. Dan inilah ketaatan kepada Allah dan rasulnya, itu adalah inti hakikat kebahagiaan seseorang. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang dianggap berbahagia di dunia. Naam. Dan juga insyaallah mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat kalau dia mengamalkan ayat ini, yaitu taat kepada Allah dan rasul dan rasulnya. Ayatnya Allah sangat tegas dalam Al-Qur'an, menyatakan dalam khutbatul hajah yang sering kita baca, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung, telah berbahagia dengan kebahagiaan, dengan keberuntungan yang sangat besar. Maka barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka taatilah Allah dan rasulnya, dan itu mencakup seluruh perkara. Pada perkara-perkara yang diperintahkan dan pada perkara-perkara yang dilarang. Wa yadkhulu fi dzalika ta'atullahi wa ta'atu rasulihi bimtithali awamirihi ma wajtinabi nawahihi ma. Dan masuk pada hal tersebut adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada rasulnya dengan melaksanakan perintah-perintah keduanya dan menjauhi larangan-larangan keduanya. Wa tasdiqi ma akhbara bih, dan membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah dan rasulnya. Wal wuqufi 'inda hududihi, dan berhenti terhadap batasan-batasan Allah tabaraka wa taala. Ketika perkaranya sudah ada batasannya, maka berhenti di situ. Maka yang terakhir, Allah mengatakan wal ibratu fi dzalika 'alal ikhlasi wal ihsan. Dan ibrah pada itu adalah di atas keikhlasan dan perbuatan al ihsan. Nah, ibrah pada hal tersebut adalah di atas keikhlasan dan juga al-ihsan. Walihada qala wallahu khabirum bima ta'malun faya'lamu ta'ala a'malahum. Maka Allah mengetahui amalan-amalan mereka. Wa'ala ayyi wajhin sodarat, dan bentuk yang di atas sisi apa muncul amalan tersebut. Fayujazihim ala hasabi ilmihi bima fi sudurihim, maka Allah membalas mereka sesuai dengan ilmunya terhadap apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Ini menunjukkan ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, amalan kita semuanya yang zahir ini itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Salat seseorang dibalasnya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Pada hari pembalasan nanti, tidak dilihat sekedar sholatnya, tetapi dilihat apa yang ada di dalam hatinya ketika dia sholat. Begitu juga sedekahnya, itu dibalas sesuai dengan ilmunya Allah, dengan apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Secara lahir dia bersedekah, tetapi nanti dibalasnya sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita semuanya di dalam melakukan amalan-amalan yang zahir, yang nampak oleh manusia, itu sangat kita usahakan untuk berbuat ikhlas atau mengikhlaskannya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dikarenakan yang akan dibalas oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah yang zahir itu sesuai dengan apa yang ada di dalam dada. Sementara manusia di dunia ini, mereka menilai sesuai dengan yang zahir saja, tidak melihat kepada yang batin. Saya ulangi, manusia mereka melihat kepada yang lainnya itu secara zahir. Seorang ini rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, secara zahirnya baik. Tapi yang akan dibalas pada hari kiamat bukan yang zahir ini. Nah, masih tergantung kepada yang batin. Maka para salaf sangat banyak menganjurkan untuk kita semuanya memperhatikan saroir kita kepada Allah ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan saroir ini yang sekarang gak nampak di dunia, ketika kita beribadah kepada Allah di hari kiamat nanti akan ditampakkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tublas saroir, dalam surah At-Tariq Allah mengatakan yauma tublas saroir, hari dimana yang rahasia-rahasia yang di dalam hati yang enggak nampak ditampakkan, yaitu pada hari kiamat. Sangat panjang kalau mau dijelaskan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalilnya adalah dalil yang ma'ruf di sisi kita semuanya, yang menunjukkan yang dinilai adalah yang ada di dalam dada, di dalam hati, dan itulah perkara yang diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala, adalah hadis tentang 3 orang yang beramal soleh, berjihad, kemudian qiraatul Quran, kemudian apa? Sedekah. Amalan-amalan mulia ternyata balasannya neraka di akhirat nanti, gara-gara apa? Saroirnya, rahasianya yang di dalam dada tidak ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.